pasir sedikit dong bang. Geser sedikit tempatnya sempit. Apel malam minggu, suka lupa waktu, duduk berdua di masih sedikit aroma.